rasa di sudut angan kelabu yang ada bersama suka dan duka hadirnya kita duduk bersama dan saling jiwa untuk memandang sapa sekejap kita pun saling bersenda canda tiada pernah kusangka ini jadinya seperti sebuah mimpi hatimu kini luar.